Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana semuanya siap untuk mengikuti kajian? Ya. Alhamdulillah. Kajian kita surat Al-A'raf. Al-A'raf ayat 96. Jangan lupa tetap membaca ta'awudz, mohon perlindungan Allah supaya diselamatkan dari segala godaan syaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Wa dan lau sudah jadi bahasa Indonesia. Kalau lau, kalau seandainya anna sesungguhnya, walau anna, kalau jika seandainya ahla penduduk, qura, qura bentuk jamak dari qaryah, qaryah kampung, negeri. Seandainya penduduk negeri itu, kenapa penduduk negeri itu? Pertama, amanu, amanu, beriman. Nama sifatnya iman. Orang yang memiliki sifat itu mu'min. Kata kerjanya amanah. Kalau banyak jamak amanu, sifatnya iman, orangnya mukmin. Seandainya penduduk negeri itu beriman. Jadi yang paling penting ini adalah iman. Innal insana lafi khusr. Semua penduduk negeri itu rugi. Rugi semuanya. Ya, kecuali illal ladzina amanu. Kecuali yang beriman. Yang lain rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi dua kali. Yang ganteng rugi, yang jelek apalagi. Rugi semua. Oleh sebab itu yang membuat kita menjadi beruntung adalah amanu, beriman. Iman itu apa? Percaya. Percaya bahwa Allah itu ada walaupun tidak terlihat oleh mata, walaupun tidak disentuh tangan. Oleh sebab itu kita mengkhawatirkan ada yang disebut dengan filsafat wujudiyah. Wujud artinya materi, wujud ada. Dia hanya percaya kepada sesuatu kalau dia ada. Bisa dilihat oleh mata, bisa didengar oleh telinga, bisa disentuh oleh tangan, bisa ditangkap oleh panca indera, bisa dirasa oleh lidah, maka dia ada. Kalau tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa disentuh tangan, tidak bisa dipandang, tidak bisa ditangkap panca indera, maka tidak ada. Tidak ada itu malaikat, tidak ada itu surga, tidak ada itu neraka, tidak ada itu hisab, tidak itu ada akhirat, tidak ada itu catatan amal. Puncaknya na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah. Tidak ada Allah. Kita beriman. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk kampung negeri itu beriman, buah daripada imannya itu wattaqau, dan takwa. Takut. Takwa, taqab, waw, ya. Nama sifatnya takwa. Orangnya muttaqi. Muttaqi. Taqi, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia takut? Karena dia percaya. Kenapa dia tidak takut? Karena tidak percaya. Saya Ustaz, mohon maaf, jangan buatkan teh manis. Kenapa? Saya takut. Kenapa kamu takut? Kemarin baru pulang dari rumah sakit. Terus dokter ngambil jarum, ditusuk ujung jari keluar. Terus katanya gula saya sekarang sudah 500. Kenapa kamu takut? Karena percaya. Kalau enggak percaya, nyantai aja, bro. Ente kemarin kan dokter udah ngasih tahu. Nanti katanya bisa diamputasi, na'uzubillah. Saya enggak percaya tuh sama dokter. Dia aja kena masa meriksa saya. Kenapa orang menjadi takut? Karena percaya. Jadi kalau kita lihat ada orang yang mengaku beriman, tapi kemudian perbuatannya, perlakuannya, tindak tanduknya seperti orang yang tak ada takut sama sekali. Ayolah sholat. Kamu gak sholat? Ah, nantilah. Bulan puasa? Nanti gak puasa? Aduh, nantilah. Gak takut sama Allah? Percaya sama Allah? Saya percaya sama Allah. Terus gak puasa? Jadi tidak sesuai antara ucapannya bahwa dia percaya. Orang yang percaya pasti takut. Orang yang tidak takut berarti ada mengalami sesuatu dalam kepercayaan. Berarti kepercayaannya kepada Allah tidak tulus, tidak murni, hanya di bibir semata. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan apa yang ada di bibir mereka, di ujung lidah mereka, di tepi mulut mereka. Wa laysa fi qulubihim, tapi tidak ada di dalam hati mereka. Ketika Nabi SAW menyampaikan dakwah Islam di beberapa perkampungan Arab Badui di samping kota Madinah Al-Munawwarah, apa kata mereka? Wa qalatil a'rabu qalu amanna. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami percaya. Turun wahyu, qul, katakan kepada mereka, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, kamu hanya baru sampai pada tingkat level Islam, hanya sekedar di mulut belaka. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, iman belum lagi masuk ke dalam hati kamu. Dia mesti mendarah daging, dia mesti bersebati dengan tubuh kita, dia mesti tertancap dalam hati pikiran kita. Oleh sebab itu maka di bulan yang penuh rahmat dan barokah dari mulai sahur sampai berbuka itu, sesungguhnya apa yang sedang ditanamkan? Takut, takut, takut. Karena hanya kalau sekedar percaya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, tapi setelah itu apakah dia meyakini dengan sepenuh hati? Di bulan Ramadan memang benar-benar. Kalau penduduk negeri itu sudah beriman percaya, lalu kemudian takut kepada Allah, apa yang akan mereka terima? Apa janji Allah untuk mereka? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau penduduk negeri itu percaya kepada Allah dan mereka takut melakukan perbuatan dosa sebagai buah dari keyakinan kepercayaannya itu, apa yang akan diberikan Allah untuk mereka? Masya Allah, tabarakallah, ini balasan untuk mereka. La fatahna la. La katanya artinya tidak, Pak Ustaz. La yang tidak itu kalau panjang, la. Tapi kalau pendek begini, la pasti. Pasti. Dan Allah janji, kalau sudah Allah Ta'ala berjanji, innaka la tukhliful. Tidak mungkin ingkar janji. La fatahna. Syaratnya yang ku minta, kata Allah, tidak banyak-banyak. Kamu percaya dengan aku dan kamu takut kepadaku sehingga tidak melakukan perbuatan yang aku larang. Akan bukakan untuk mereka, akan kami bukakan alaihim untuk mereka. Apa yang akan dibukakan untuk mereka? Barakat. Barakat. Kalau satu, barakah. Kalau banyak, barakat. Kalau satu, muslimah. Kalau banyak, muslimat. Kalau satu, mukminah. Kalau banyak, mukminat. Kalau satu, hadirat. Kalau banyak, hadirat. Hadirin dan? Akan kami bukakan untuk mereka. Pasti sungguh akan kami bukakan untuk mereka. Apa yang akan diberikan Allah Ta'ala? Barokat. Barokah, barokah, barokah, barokah, barokah. Kita apapun dalam hidup ini yang diminta itu barokah. Banyak nomor dua. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Agamanya selamat. Wa afiatan fil jasad. Badannya sehat. Wa ziyadatan fil ilmi. Ilmunya nambah. Pas giliran minta rezeki, wa barakatan fil rezeki. Rezekinya barokah. Terima kasih Pak Haji, mudah-mudahan berkah ya. Mudah-mudahan anak-anaknya berkah, rumahnya berkah, keluarganya berkah. Ketika ada orang menikah, apa yang kita mintakan? Barakallah lakuma wa baraka alaikuma. Semoga Allah memberkahi kalian berdua, wahai pasangan. Tidak lama menikah, anak pun lahir. Apa yang kita doakan untuk anaknya? Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberikan berkah pada anakmu yang baru saja dianugerahkan, dikaruniakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Sayyidina Abdurrahman ibn Auf sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, miskin, susah, meninggalkan bisnisnya di Makkah, dipersaudarakan Nabi dengan sahabat yang kaya raya namanya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad, ta'al, sini. Abdurrahman ibn Auf, sini. Sekarang kalian bersaudara karena iman dan Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kupersaudarakan kalian. Datang, kata Sa'ad bin Rabi', wahai Abdurrahman bin Auf, ya, kamu datang dari Makkah membawa hanya baju sehelai sepinggang, tidak membawa apa-apa. Kamu sekarang jadi susah miskin, maka itu ada rumahku. Terserah mau pilih yang mana, ambil satu. Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Silakan ambil. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi malika wa barakallahu laka fi ahlika. Semoga Allah memberikan berkah pada hartamu, semoga Allah memberikan berkah pada keluargamu. Dullani ala suqikum. Aku tidak ambil rumahmu, aku tidak ambil keluargamu. Tunjukkan aku di mana pasar kota Madinah, karena aku mau bisnis. Selalu yang dimintakan adalah berkah. Berkah ini apa? Berkah diambil dari tiga huruf. Ba-ro-ka. Baroka. Baroka artinya onta yang turun. Hubungan onta turun dengan berkah. Kita ini punya tanah. Tanah kosong, gurun pasir. Tiba-tiba ada onta liar. Tiba-tiba datang onta ke tanah kita dan dia turun. Tidak ada yang punya, turun dia. Baroka artinya onta yang turun, menderum, turun ke bawah. Lalu kita ikat, jadi punya kita. Maka saat itu kita punya dapatkan berapa untungnya kita punya onta. Yang pertama, dagingnya. Yang kedua, bulunya. Yang ketiga, air susunya. Yang keempat, bisa jadi hewan tunggangan. Yang kelima, bisa membajak tanah. Yang keenam, nanti kulitnya bisa dipakai untuk tempat air minum, namanya kirbah. Bisa untuk sebagai banyak. Banyak kebaikan. Jadi apa maknanya? Tanah kosong, kering, kerontang, tiba-tiba datang onta turun. Yang sebelumnya tidak ada kebaikan menjadi dapat kebaikan, kebaikan, kebaikan. Jadi barokah itu artinya kebaikan. Semoga anak-anaknya berkah, anak-anaknya jadi baik. Semoga rezekinya berkah, rezekinya menjadi baik. Semoga keluarganya berkah, keluarganya menjadi baik. Makna kedua dari barokah ini adalah berkah. Barokah. Ketika kita sampai dalam perjalanan panjang, kemana jauh mata memandang hanya pasir saja. Dari jauh nampak seperti air, haus. Begitu sampai di dekat, oh ternyata hanya fata morgana. Tapi kemudian betapa senangnya hati menemukan ada birkah. Birkah artinya kolam. Kolam di tengah gurun pasir itulah birkah. Sekarang orang menyebut kolam di tengah gurun pasir itu sebagai oase air. Maka begitu nampak air, langsung mengambil air pertama untuk minum. Setelah itu untuk berwudu. Kalau dia berhadas besar dia mandi. Lalu kemudian dia pun sholat sunat. Apa makna yang ingin disampaikan? Bahwa ketika ada kolam air di tengah gurun pasir yang kering kerontang, di sana ada kebaikan bisa minum, di sana ada kebaikan bisa mandi, di sana ada kebaikan bisa mencuci, di sana mulai ada sinar matahari, lalu air menumbuhkan lumut-lumut, lalu mungkin datanglah ikan, datanglah serangga, datanglah kebaikan. Jadi inti daripada barokah adalah kebaikan. Menurut insinyur arsitek, rumah ini kalau menurut perhitungan dia hanya bertahan 100 tahun. Bapak insinyur arsitek, ya, ini rumah ini berapa tahun tahan? Setelah kami lihat dari strukturnya segala macamnya, ini nampaknya 100 tahun. Tapi ternyata setelah diperiksa, sudah bertahan 110 tahun. Ustaz Somad, ini rumah peninggalan Belanda. Dan akhirnya setelah kami jaga, kami rawat dengan baik, yang dulu katanya 100 tahun hancur, buktinya 120 masih bertahan. 100 bisa berlebih menjadi 20, yang 20 itu disebut dengan barokah. Ada orang yang gajinya 1 bulan 5 juta. Anaknya bisa sekolah, istrinya bisa nabung, dia pula bisa pergi umroh, bisa bersedekah untuk fakir miskin anak yatim. Sebaliknya ada yang 1 bulan 50 juta. Hilang dalam 2 malam, hanya pergi ke diskotik, naik klub narkoba. Kemudian anak tidak terurus, keluarga hancur berkeping. Apa maknanya? Tidak ada barokah rezeki. Oleh sebab itu janji Allah Subhanahu wa taala, kalau penduduk negeri itu mau percaya kepada aku dan dia takut kepada aku sehingga tidak melakukan perbuatan maksiat, akan kami bukakan untuk mereka barokah, barokah, barokah. Kampungnya berkah, keluarganya berkah, anaknya berkah, rezekinya berkah, rumahnya berkah, semuanya penuh dengan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Tidak ada satupun yang sia-sia, tidak ada satupun yang tak bermakna, tidak ada satu yang menjadi sampah, semuanya menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dari mana saja berkah-berkah itu dibukakan Allah? Minas sama, dari langit. Wal ard, dari bumi. Apa makna berkah dari langit dan bumi? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau penduduk negeri itu percaya kepadaku, buah dari kepercayaan mereka itu lalu mereka meninggalkan segala perbuatan maksiat dan tidak melawan aku, maka aku akan berikan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, berkah, berkah, berkah. Berkah itu datang dari mana? Minas sama, dari langit. Wal ard, dari bumi. Lihatlah berapa indahnya, betapa cantiknya susunan Al-Qur'an. Mustahil dia datang dari seorang yang tidak dapat menulis dan membaca. Pastilah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta Allah kepada penduduk negeri cuma dua. Pertama, iman, yang kedua takwa. Balasannya juga dua. Yang pertama berkah dari langit, yang kedua berkah dari bumi. Di antara mukjizat Al-Qur'an adalah kalau diperhatikan dengan baik, susunannya yang begitu rapi. Tapi bagi orang yang memikirkan, bagi orang yang menggunakan akalnya untuk merenungkan makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Kami bukakan bagi mereka berkah dari langit. Apa yang terjadi dari langit? Maka turunlah hujan. Turunlah hujan. Hujan terbagi dua. Ada hujan sebagai laknat, namanya matar. Ada hujan sebagai rahmat, namanya ghais. Kama thali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu. Seperti ghais, hujan yang turun ke bumi lalu menumbuhkan tanaman. Ingat, sama-sama air, tapi tidak semuanya menjadi rahmat air, malah bisa menjadi laknat. Ya Allah, turunkanlah air. Turun air, padi yang ada malah rata dengan tanah. Ya Allah, turunkanlah air. Air turun, justru meluluh lantakkan karamba-karamba, pulang kolam-kolam ikan semuanya hancur, tambak udang habis semuanya, disapu air semua. Jadi ada kalanya berkah dari langit itu berubah menjadi laknat. Kenapa? Karena orang tidak lagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunlah berkah. Di antara yang menyebabkan hujan berkah dari langit tidak turun itu apa? Anzalna ma'an mubaraka. Kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Kenapa berkah tidak turun? Pertama, disebabkan banyaknya riba. Yang kedua, disebabkan banyaknya zina. Kalau sudah ada dua ini, maka tertahan. Ustaz, kampung kami ini sudah kering kerontang. Lihatlah tanam-tanaman kering, padi-padi tidak lagi tumbuh. Kenapa demikian? Karena air sudah lama tidak turun. Disiramkan beberapa ton garam untuk membuat hujan buatan, tidak juga turun. Kenapa? Allah menahan. Yang kedua, wal ard, dari bumi. Turun air dari langit, jatuh ke tanah, tumbuh tanaman, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Begitu dilihat dari jendela pesawat, untaian zamrud katulistiwa hijau. Bukan main, luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Begitu turun ke bawah, kering, kerontang, pokok-pokok kayu tumbang. Dulu akar-akar itu memegang, menggenggam tanah sehingga tidak jadi longsor. Air-air hujan bisa dipegang, digenggam oleh akar-akar tanah. Hari ini longsor turun, jatuh, jalan aspal tumbang semuanya. Musibah terjadi. Apa yang menyebabkan itu semua? Itu adalah buah dari dicabutnya berkah. Akibat dari tidak beriman dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Digali tanah. Niat menggali tanah hanya untuk mencari air, untuk minum, untuk mencuci, untuk mandi, keperluan keluarga. Tapi apa yang terjadi? Begitu digali, ternyata muncul gas bumi. Tiba-tiba ada yang menyalakan mancis korek api, hidup menyala, masyarakat ketakutan. Pemerintah datang menyalurkan pasang pipa besar, justru berterima kasih kepada manusia, bersyukur kepada Allah, menjadi pendapatan. Pendapatan segala bumi, isi hasil bumi, menjadi tanggung jawab pemerintah mengelola, maka masyarakat dapat menikmati hasilnya, pajak, investor datang. Digali lagi tanah, ditemukan lagi uranium. Digali tanah, ditemukan lagi emas. Digali lagi, ditemukan lagi perak. Digali, ditemukan batu bara. Digali, ditemukan tambang. Ini adalah barokah, barokah. Dari mana datangnya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau pergi ke Makkah Al-Mukarramah, di tempat kita ambil satu batang kayu, campakkan saja, insya Allah besok kita sudah melihat tunasnya. Tapi di Makkah, di Madinah, untuk satu batang pohon korma kita lihat, harus ada keran-keran air di bawah. Kalau kita pergi di kota Makkah, Madinah, kita lihat itu jalan lalu lalang, dua jalur, di tengah ada kebun-kebun, tapi di bawah itu ternyata air yang terus mengalir. Tapi kenapa masyarakatnya makmur, adem, ayam, tentram, mewah? Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, begitu negeri itu dimakmurkan dengan tawaf, sa'i, zikir, tahlil, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salawat, maka Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu kemudian turunlah berkah minyak yang sampai hari ini, sejak zaman King Abdul Aziz sampailah hari ini, ini semua adalah berkah yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, jangan sampai kenikmatan berkah ini putus. Karena kalau sudah putus, Allah Ta'ala berjanji. Walakin, tapi. Ah, ini tapi, hati-hati, jangan sampai. Tapi. Walakin. Kadzabu. Kemudian mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mereka pada awalnya susah, miskin, melarat. Tiba-tiba kemudian takut kepada Allah. Turun berkah dari langit, turun berkah dari bumi. Biasa, orang kalau sudah hidup nyaman, mulai lupa kepada Allah. Kalau sudah awalnya susah, awalnya penuh perjuangan. Kalau sudah adem, ayam, tentram, mulai melupakan jihad, mulai melupakan kerja keras, mulai melupakan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mulai kazzabu. Kazzalba. Kazzalba. Dusta. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan kedatangan Nabi Muhammad. Mendustakan kitab suci Al-Quran. Apa hukumannya diberikan Allah? Fa'akhadnahum. Kami ambil. Kami cabut. Kami ambil nikmat itu. Kami cabut dari mereka. Akibat apa? Kenapa Allah mencabut nikmat itu? Bima kanu yaksibun. Akibat dari perbuatan mereka. Akibat dari buat yang sudah mereka lakukan. Akibat dari perbuatan. Jangan pernah mengatakan Allah itu kejam. Jangan pernah mengatakan Allah tidak adil. Sesungguhnya apa yang terjadi itu adalah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika digali tanah tidak menghasilkan apa-apa. Ditanam tanaman kering kerontang justru mati. Air yang turun tidak lagi menjadi rahmat, malah menjadi laknat. Lalu kemudian orang berkata, kenapa Allah tidak adil? Kenapa terjadi begini? Ayat ini sedang mengingatkan, menyadarkan kita. Sesungguhnya buah dari perbuatan itu, hasil dari tindak tanduk manusia itulah yang menyebabkan Allah akhaznahum, kami cabut. Ustaz Somad, dulu zaman-zaman kakek kami, ini kampung Masya Allah, ada tanam-tanaman, dukunya sampai dahannya hampir patah, pohon duriannya besar-besar. Kemudian kalau sudah hujan lebat, tiba-tiba diparit-parit itu ikan. Padinya swasembada. Tapi apa yang terjadi hari ini? Parit kering kerontang. Tanam-tanaman tidak lagi berbuah kering. Lalu kemudian padi ditanam, tapi begitu dipanen kosong. Apa yang menyebabkan ini? Ini introspeksi diri kita. Walakin kadzabu. Kalau kamu mendustakan ayat-ayat kami, fa'akhaznahum. Kami akan mencabut nikmat itu. Bima kanu yaksibun. Akibat dari perbuatan. Jangan pernah menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mengeluarkan su'uzon di kepala kita. Jangan pernah kata-kata keluar dari mulut akibat dari hati yang marah, akibat dari pikiran yang salah. Maka introspeksi diri lebih baik. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk negeri itu mau percaya kepada Allah dan takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kami akan bukakan pada mereka barakah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, fa akhadnahum, kami akan cabut, kami akan ambil, bima kanu yaksibun, akibat dari efek perbuatan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman. Dari penjelasan singkat ini mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, apabila suatu kaum atau penduduk tersebut ada yang taat dan ada yang tidak, apakah penduduk tersebut akan mendapatkan barokah dari Allah subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya dari Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita cerita penduduk negerinya beriman, bertakwa, diberikan berkah. Penduduk negerinya tidak beriman, tidak bertakwa, nikmatnya dicabut. Nah, ini pertanyaannya unik. Penduduk negerinya setengah beriman, setengah bertakwa. Apakah dapat atau justru hilang? Kita akan jawab setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Pembahasannya tidak banyak-banyak. Hanya dua saja. Satu, dua. Kalau penduduk negerinya beriman, takut sama Allah, balasannya dua. Turun berkah dari langit, dapat berkah dari bumi. Kalau penduduknya tidak beriman, maka dicabut Allah akibat dari perbuatan. Selesai. Tapi muncul masalah baru. Setengah penduduknya beriman, yang setengah lagi mendustakan. Yang menang ini yang beriman apa yang mendustakan? La ta'murunna bil ma'ruf. Wahai kamu yang sudah baik, yang sudah beriman, yang sudah bertakwa, ajaklah yang nakal, yang jahat, yang dusta, yang bohong, yang tipu itu. Kamu mesti mengajak mereka. Mungkin dalam hal iman kamu sudah benar, dalam hal takwa kamu sudah benar, tapi dalam hal diam melihat orang melakukan perbuat dosa, ingat, as-sakitu anil haq syaitan akhras. Diam melihat perbuatan batil, maka sesungguhnya itu adalah setan bisu. Oleh sebab itu, apa yang terjadi kalau penduduk negeri itu setengah beriman, setengahnya ingkar? Apakah yang beriman dapat menyelamatkan? Atau yang ingkar ini justru menyebabkan laknat itu turun? Maka laknat tetap turun akibat membiarkan mereka melakukan perbuatan maksiat. Mana dalilnya? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak mereka berbuat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang mereka jangan buat mungkar, jangan minum khamar, jangan pakai narkoba, jangan berzina, jangan pacaran, jangan membuka aurat. Kenapa kamu lakukan ini? Harus ada tetangga, sahabat, kerabat, bapak kades, bapak RT, bapak RW, semua berperan. Kalau kamu tidak melakukan itu, tidak melarang, enjoy saja, bukan urusan saya, biarkan saja. La yushikanna ayyaba'afallahu 'alaikum iqawan. Allah pasti akan menurunkan hukuman. Dan ketika hukuman itu datang, tadu'unahu, kemudian kamu pun berdoa memohon kepada Allah, angkatlah musibah ini ya Allah. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu hati-hati satu kampung dengan pelaku dosa maksiat, maka tidak harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang mengerti, sulit dengan orang yang tidak mengerti. Ini urusan saya, ini privasi saya, kenapa kamu ganggu saya? Ini bukan masalah privasi mas, ini bukan masalah mengganggu brother. Ini masalah negeri kampung kita, jangan sampai turun laknat. Yang rusak kan saya, yang hancur kan saya, apa urusan dengan kamu? Memang betul, tapi kalau azab Allah turun datang, dia tidak menghancurkan yang buat dosa saja. Yang tidak buat dosa pun akan rata semuanya. Ketika gempa bumi datang, apakah dia bisa membedakan ini rumah imam, ini rumah khatib, ini rumah pecandu narkoba, ini rumah pelaku dosa, semuanya rata dengan tanah. Ketika tsunami datang bergulung dari tepi, dari tengah laut menggulung tepi pantai, hancur rata semuanya. Apakah bisa dibedakan? Wattaqu fitnatan, takutlah kamu kepada azab. La tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Kalau azab itu sudah datang, dia tidak akan menimpa hanya pada yang zalim, yang jahat saja, semuanya. Oleh sebab itu mari kita jaga. Setengah penduduk negeri yang sudah baik, harus mengajak yang setengah lagi, sehingga semuanya menjadi baik insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan lain? Baik. Ustaz, tentang negeri yang diberkahi. Ya. Palestina salah satunya negeri yang diberkahi. Namun sampai sekarang ini Palestina terus dijajah Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah baraka masjidil aqsa yang kami berkahi. Masjidil Aqsa sekelilingnya, haulah sekelilingnya itu kami berkahi. Katanya tadi berkah itu baik. Buktinya sekarang sejak tahun 1946 dijajah oleh Israel. Anak-anak yang hadir hari ini sejak mulai lahir melihat bom, melihat luka sampai hari ini. Mana berkahnya? Mana? Oleh sebab itu kacap mata, sudut pandang, perspektif kita mesti kita luruskan. Terkadang kita keliru menilai sesuatu. Ada di antara kita yang menilai yang namanya berkah itu adalah rumah yang besar, mobil yang mewah, uang yang banyak. Lalu kalau begitu cara pemahamannya, maka orang yang miskin, susah, melarat adalah laknat. Padahal boleh jadi miskin, susah, melarat adalah cara Allah menyadarkan orang. Justru harta yang banyak boleh jadi membuat perangkap semakin terjerumus dalam dosa. Ada orang menganggap kalau mati di atas tempat tidur dengan adem ayam tentram nyaman berarti mati husnul khotimah. Adapun yang mati berdarah-darah ditikam, maka berarti matinya mati jelek. Padahal boleh jadi yang mati di atas kasur itu justru mati yang jelek. Padahal justru yang mati berdarah adalah mati syahid. Oleh sebab itu Islam datang untuk membenarkan, meluruskan sudut pandang kita. Maka kita lihat apa yang terjadi dengan Masjidil Aqsa. Di sana diturunkannya Nabi Isa alaihi salam menyelamatkan orang dari kemusyrikan. Di sana tempat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim hijrah dari Babilonia, Irak ke Palestina. Maka keberkahan Nabi Ibrahim sampai ini kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Di sana tempat hijrahnya Nabi Musa alaihi salam. Musa hijrah dari Palestina, dari Mesir ke Palestina. Dan di sana pula tempat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Apa keberkahan di sana? Di sanalah negeri syahid terbanyak. Mereka yang tinggal di sana ketika diadakan survei, ternyata anak-anak Palestina itu ketika diadakan survei, apakah mereka anak-anak yang stres? Apakah mereka anak-anak yang ketakutan? Ternyata anak-anak Palestina itu cita-citanya apa? Asyahid asma amanina. Cita-cita tertinggi kami adalah syahid. Kematian mereka indah, kehidupan mereka indah, penuh dengan keimanan. Kenapa mereka tidak meminta suaka politik saya tinggal di Australia? Kenapa mereka tidak datang ke kedutaan Amerika untuk pindah mengurus suaka politik? Alhamdulillah, Al-Fakir pernah satu asrama dengan mereka ketika kuliah dulu. Dari mana? Dari Palestina. Kenapa kalian tidak pindah saja? Nanti kalau sudah tamat jadi sarjana, apakah mengabdikan ilmu ke tempat lain atau kembali? Abdul Samad, sampai tetes darah penghabisan kami, orang Palestina tidak akan meninggalkan bumi Allah. Kami akan kembali ke sana. Sesungguhnya kesulitan, kesusahan mereka adalah berkah yang luar biasa. Maka yang perlu kita tanyakan adalah, melimpahkah berkah itu kepada kita? Apakah kita mendapatkan keberkahan itu? Maka kalau ingin mendapatkan sisa-sisa keberkahan dari Palestina ke kita, kita tetap memberikan bantuan pertolongan. Man jahhaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan peralatan-peralatan perang, maka dia sudah mendapatkan pahala perang. Kirimkan bantuan melalui lembaga-lembaga yang terpercaya dan amanah. Kalau tidak itu sanggup, maka setiap khutbah khatib berkata, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Falastin. Allah mansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Paling tidak kita mendoakan mereka pagi, tang, siang dan malam. Mari kita luruskan sudut pandang dengan berkah. Mereka tinggal di negeri yang berkah. Berkah datang cahaya Islam. Berkah syahid. Berkah mempertahankan akidah. Berkah tidak sama antara iman kita di negeri ini dengan iman mereka. Mereka mempertahankan iman di tengah desingan peluru. Di sana pertanyaan mereka adalah, sudah hafal berapa juz? Di sana pertanyaan mereka anak-anaknya adalah, sudah berapa khatam Al-Quran di bulan ini? Sementara kita pertanyaan masih lagi seputar keduniawian. Mereka tinggal penuh berkah. Allah mansur ikhwanan al-mujahidin al-mazlumina fi Falastin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina, ya Allah. Barik lana fi amwalina wa arzakina wa auladina. Berikan berkah pada harta anak keturunan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.